Halaman berapa? Halaman 93. Baik, tafadhal dibaca sini. Panji. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan fa idza kana syakhsu, apabila person tadi, seseorang tadi, dia suka mubashiron, dia suka bercampur, bergumul, ya, lin najasat, dengan hal-hal yang najis, wal khaba'is, atau yang kotor, allati yuhibbuha syaitanu, yang disukai oleh setan, au ya'wi ilal hammamat, atau dia ya, kerap kali datang ke kamar mandi, toilet, ya, wal khusus allati tahduruha syayatin, atau tempat-tempat pembuangan kotoran yang ya itu kerap kali didatangi oleh setan, au ya'kulu hayyatin wal aqwahal alhayati, atau dimakan ular, ya, memakan aqarib kala jengking, wa zanabir. Zanabir ini apa ya? Apa? Tawon. Memakan tawon, zanabir. Wa adanal kilab, atau lalat ya, apa ya zanabir itu? Apa? Sarang tawon. Ya. Atau dia memakan telinga anjing. Ya, allati hiya khaba'itsu wa fawasikhu, yang merupakan ya hewan-hewan yang kotor, ya, yang fawasik, yang bahkan hewan-hewan yang fasik yang boleh dibunuh. Aw yashrabul baul, atau dia minum air kencing, ya. Wa nahwahu minal najasat, dan yang lainnya dari hal-hal yang najis, allati yuhibbaha syaitan, yang sangat disukai oleh syaitan. Aw yadu ghairallah. Nah, lihat tuh, ini di sini Ibn Taimiyah menjelaskan bagaimana waliullah tidak mungkin seperti itu. Gemar datang ke tempat-tempat kotor. Ya, memakan hal-hal yang kotor, yang najis, makan ular. Nah, itu adalah wali setan. Ya, aw yadu ghairallah, atau dia berdoa kepada selain Allah, fa yastaghitsu bil makhluqat. Ya, beristighosah kepada makhluk. Enggak ada waliullah seperti ini. Ini wali setan. Wa yatawajjaha ilaih, ya. Wa yatawajjahu ilaihi, ilaiha. Ya. Dan apa namanya? Dia bertawajjuh. Ya. Bertawajjuh artinya dia datang menghadapkan diri dia kepada setan. Aw yasjudu ila nahiyati syakhs syekhihi. Atau ya, dia sujud ke arah syekhnya, wala yukhlisuddin li rabbil alamin, dan dia tidak memurnikan agama, maksudnya ibadah untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Au yulabisul kilab wan niran. Ya. Atau dia justru bergumul dengan anjing atau niran, nar, api. Sukanya kayak gitu dia. Ya. Au ya'wi ilal mazabil. Atau dia sukanya datang ke tempat-tempat kotor, tong sampah, wal mawadi'in najasa, dan tempat-tempat yang najis. Au ya'wi ilal maqabir, atau dia kerap kali datang ke kuburan-kuburan, bukan untuk mengingat kematian dan mendoakan kuburan, enggak, tapi untuk hal-hal yang lain. Wala siyama ila maqabiril kufar, terlebih lagi dia datang ke kuburan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, awil musyrikin, atau kuburannya orang-orang musyrik. Ya. Au yakrah, atau dia tidak suka sama Al-Qur'an. Dia tidak suka mendengar Quran, dan ciri-ciri wali setan. Wa yanfiru anhu. Nah, dia lari kalau diperdengarkan Quran. Ya, mendingan dia kabur. Wa yuqaddim alaihi sama'al aghani wal ash'ar. Dan dia lebih memprioritaskan, lebih memilih mendengarkan lagu-lagu dan syair-syair daripada mendengarkan Quran. Wa yusiru sama'al mazamiri syaitan ala sama'i kalamir rahman. Ya. Dan dia lebih senang mendengarkan seruling-seruling setan daripada mendengarkan kalam Allah yang Maha Rahman, yaitu Al-Qur'an. Fa hadhihi alamatu awliya syaitan. Maka inilah tanda-tanda wali setan. La alamati awliya irrahman. Bukan tanda-tanda wali Allah yang Maha Rahman. Masyaallah. Ya. Ya, jelas ya. Taib barakallahu bikum. Kalau ada wali, waliullah gemar main musik, udah itu bukan waliullah. Wali setan. Nah. Ya, gemarnya main musik, udah itu wali bukan waliullah, wali setan. Iya dan billah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, qala Ibnu Mas'ud, fadhol dibaca berikutnya sini. Ya, Fikri. Qala Ibnu Mas'ud Wa in kana yuhibbu al-Qur'ana fa huwa yuhibbu Allah, wa in kana yuhibbu al-Qur'ana fa huwa yuhibbu Allah. Masyaallah. Terus Afan Usmanu Affan radhiyallahu anhu Affan. Affan. Utsman wa qala Utsman ibnu Affan, Affan itu ghairu munsharif kan? Lau tahurat kulubuna. Lamnya itu lam jawab lau. Lama. Manya manafiyah. Terus. Yun bit mutadi. Fa'il. Baru makul. Baru. Al-Baqla. Terus? Wal-Bina'u yunbitul nifaq, yunbitul nifaqo bil-qalbi, kama yunbitul ma'u al-Baqla. Fa'inkana al-Qurdu khabirun bihaqwa'idil imani al-Batinati Fadfun. Farikon. Ya, di kalau di buku mana Farikon. Ya. Kitabu firasyatal mukmini fa innahu yanzuru bi nurillah qala at-Tirmidzi hadisun hasan. Nah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ibnu Mas'ud menyatakan, la yus'al ahadukum, la yus'alu ahadukum an nafsihi illal Qur'an. Ya. Janganlah seseorang di antara kalian yus'al apa yas'al? Yas'al. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian la yas'al ahadukum an nafsihi illal Qur'an. Nah, berarti ya. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian bertanya apapun kepada dirinya sendiri ya melainkan hal Al-Qur'an saja. Kenapa demikian? Ya. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah. Ya, karena kalau dia mencintai Al-Qur'an berarti dia mencintai Allah. Wa in kana yubghidul Qur'an fa huwa yubghidullah wa rasulah. Apabila dia membenci Qur'an, ya dan billah, maka dia membenci Allah dan Rasulnya. Nah, ini di antara pembeda antara wali Allah dan wali setan. Ya. Bahwa wali Allah mencintai Quran. Sangat gandrung terhadap Quran. Nikmat membaca mendengarkan Quran. Mendekatkan diri kepada Allah dengan tilawah, tadabur dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Taib. Adapun wali-wali setan, maka mereka lari dari Quran. Mereka menggantikan kenikmatan Quran yang didapatkan oleh waliullah, didapatkan kenikmatan tersebut oleh wali setan dengan nyanyian, nasyid-nasyid, alat-alat musik. Nah, itu. Lihat orang-orang sufi. Hah, mereka main musik dung dung dung gitu. Kayak kelompok apa tuh? Band Debu namanya. Ada Debu, ya. Orang-orang sufi Amerika yang tinggal di Indonesia. Ya tuh, mereka itu main musik. Syekhnya tukang gambar, pelukis makhluk bernyawa lagi. Ya. Pelukis makhluk bernyawa. Nah, demennya kayak begitu. Orang sufi mereka joget-joget. Itu mereka dapat kenikmatan di situ. Ya, dapat kenikmatan di situ. Ada enggak sahabat yang kayak gitu? Hah? Kali ada Umar bin Khattab kayak sufi gitu? Hah? Enggak ada. Ya, iya dan billah. Baik. Ya, orang-orang sufi mendapat kenikmatannya dengan musik. Maka inilah perbedaan wali Allah dan wali setan. Ya. Maka kalau kita melihat seorang yang mengklaim sebagai wali, dia ternyata gandrung terhadap musik kayak begitu, maka dia wali setan, bukan wali Allah. Iya dan billah. Wa qala Utsman bin Affan, Utsman bin Affan menyatakan law tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita ini suci bersih, maka tentulah hati kita ini tidak akan pernah merasa kenyang dari kalamullah. Masya Allah. Ya, enggak pernah kenyang. Utsman bin Affan ya menyatakan demikian. Dalam riwayat yang lain, law tahurat qulubukum. Begitu. Ya. Selalu terkait dengan Quran. Ya, karena hati yang jernih, hati yang bersih mencintai Quran. Ya. Taibar kalau fikum. Berikutnya Ibnu Mas'ud menyatakan adz-dzikr yunbitul iman fil qalb. Berzikir itu menumbuhkan iman di dalam kalbu. Ya. Kama yunbitul ma'a al-baqal. Sebagaimana air menumbuhkan ya baklul. Bakla itu apa? Sayurannya. Ya, sayur mayur. Wal ghina yunbitu an-nifaq. Sementara ghina nyanyian menumbuhkan kemunafikan fil qalb di hati. Kama yunbitul ma' al-baql. Sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur di tanah. Ya dan billah. Ya, ini juga perbedaan Quran dan nyanyian. Al-Quran kalam Allah, nyanyian kalam setan. Ya, kalam setan. Setan yang mana? Setan jin dan setan manusia. Ya, barakallahu fikum. Maka Quran menumbuh, ya. Quran ya akan menumbuhkan di kalbu kecintaan kepada Allah. sebagaimana air menumbuhkan tanah, ya, jadi tumbuh sayuran. Ya, al-baqal itu khat, apa namanya, ruzuk, zuru', al-khadar itu. Ya, ladang, tanaman hijau. Ya. Wa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij, itu kan sifatnya. Ya, itu seperumpamaan Quran dengan kalbu. Nah, ada pun nyanyian menumbuhkan kemunafikan. Ya, kemunafikan itu apa sih? Idharul khair ibtalu syarr, gitu kan. Nah, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ya, alhamdulillah. Ya. Maka nyanyian menumbuhkan kemunafikan artinya akan tidak menyukai Quran. Tidak menyukai zikir, tidak menyukai agama. Ya, maka kalau ada orang yang gandrung dengan nyanyian, udah otomatis dia enggak suka Quran. Ya, dia enggak suka zikir. Ya, sampai di kamar mandi dia nyanyi. Ya, di mobil dia nyanyi. Lagi apa-apa dia nyanyi. Udah tobat dari musik, masuk ke kafe, naik bis, ada musik murojaah. Wah, ini dia nih Iwan Fals lagunya. Lagunya Firehouse. Lagunya apalah? Guns N' Roses. Kalau sekarang apa tahu? Enggak tahu saya kalau zaman sekarang. Apa? ST12. Apa? Itu siapa? Aduh, apa itu namanya? Noah. Noah. Itu Noah kurang ajar tuh. Itu Noah itu Nabi Nuh, dijadiin nama grup band, kurang ajar itu. Ya. Noah itu Nuh. Nuh, ahlul kitab nyebutnya Noah. Ya. Ahlul kitab nyebutnya Noah. Itu padahal Nuh. Sebagaimana Yusuf ahlul kitab nyebutnya Joseph. Yakub, Jacob, Ibrahim, Abraham, kalau Ishak ya Ishak juga. Ya, Ishak Newton makanya. Ada itu, ya. Baik. Mana lagi tadi? Wa in kana rajul khabiran bi haqa'iqil iman al-batinah. Jika seseorang khabir, dia sangat mengetahui hakikat-hakikat iman di dalam batin. Farikan bainal ahwal ar-rahmaniyati wal ahwal asyaitaniyah. Dia dapat membedakan antara kondisi-kondisi ya, rahmani, rahmat dan kondisi-kondisi setan. Fayakunu qad qadafahullahu fi qalbihi min nurih. Ya. Berarti Allah telah mengkodaf. Apa itu mengkodaf? Ya. Berarti Allah telah menyematkan cahayanya di dalam kalbu orang tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah, wa aminu bi rasulih, berimanlah kalian kepada rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yu'tikum kiflain min rahmatih, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rahmatnya dua bagian dan menjadikan cahaya untuk kalian. Wa ja'alakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Ya. Akan berikan cahaya untuk kalian yang dengannya kalian dapat berjalan dan dia Allah mengampuni kalian. Masyaallah. Ya. Maka kalbu ada cahayanya di situ. Cahaya yang ada di kalbu itu cahaya iman. Apa fungsi cahaya iman di kalbu? Untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Membedakan mana petunjuk, mana kesesatan. Mana kebaikan, mana keburukan. Mana kekafiran, mana yang keimanan. Dan juga dapat membedakan mana yang wali Allah yang Maha Rahman dan wali setan. Ya, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Jika kalian takwa pada Allah, ya ja'alakum furqana. Allah akan memberikan kalian furqan. Ya. Furqan, sesuatu hal yang dapat membedakan. Wa yukafir ankum sayiatikum. Furqan. Ya. Taib. Seseorang diberikan karunia oleh Allah, furqan ini, yaitu tamyiz bainal umur. Sehingga dia dapat membedakan banyak hal. Hal kebaikan, hal keburukan. Mana orang-orang yang berada di atas kebaikan, mana yang berada sebaliknya, di atas kesesatan. Kalau orang gak punya furqan, gak punya tamyiz, nah, ini menandakan kalbunya itu gelap, gak ada cahaya. Ya, gak ada cahaya. Akhirnya, dia gampang terkena syubhat, gampang disesatkan. Hah? Barakallahu fikum. Ini ayat ini khitabnya secara khusus untuk ahlul kitab. Ya. Kalau kalian memang betul-betul beriman kepada rasul yang sebelumnya, maksudnya gitu ya alladzina amanu, maksudnya alladzina amanu birrusul as-sabiqin. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan. Kalau memang betul-betul kalian beriman kepada rasul-rasul sebelumnya, ya udah ayo kalian aminu bi rasuli. Ayo kalian beriman pada rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar kalian mendapatkan dua hal, yaitu iman, pahala iman kepada rasul sebelumnya dan pahala iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun yang jadi syahidnya di sini wa yaj'al lakum nura. Dan Allah akan menjadikan kalian cahaya di hati kalian. Tamsyuna bih, yang kalian dapat berjalan dengannya, itu maksudnya. Ya. Baik. Nur apa ini? Nur qalbi, nur qulub, cahaya di hati, bukan cahaya. Ya, cahaya banyak Allah berikan, matahari, bulan, ya. Itu Allah berikan cahaya. Ya. Bukan itu. Tayyib barakallahu fikum. Cahaya hati. Ya. Walau dia buta sekalipun enggak bisa melihat cahaya matahari, namun karena hatinya penuh cahaya, dia dapat membedakan mana hak, mana batil, mana kesesatan, mana hidayah, mana kekufuran, mana keimanan, mana kebidahan, mana sunnah, sehingga dia memilih. Orang yang pelangak longo, enggak ngerti apa-apa, gampang termakan syubhat, ikut sana, ikut sini, bid'ah sini, bid'ah situ, itu kalbunya enggak punya nur, enggak punya furqan. Ya. Taibar kalau fikum. Ada surah Al-Anfal itu, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nah, itu dapat membedakan. Kalau kalian bertakwa, Allah akan memberikan kalian furqan. Cahaya, apa namanya? Sesuatu hal yang dapat membedakan. Enggak gampang. Kalau dikit-dikit kena syubhat, gampang, bingung, pelangak, longo. Dikit-dikit kejebak kesesatan. Ini orang enggak punya furqan. Ya. Enggak bisa bedain mana hak, mana batil. Mana akidah Ahlus Sunnah, mana bukan. Dikira akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata Jahmiyah. Ternyata akidah Murji'ah. Pede kali dia. Kita berada di atas sunnah, di atas sunnah. Sunnah. Manhaj yang hak. Manhaj yang hak. Ternyata berada di atas akidah Jahmiyah. Nah, ini enggak punya furqan. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Wa qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi roh, yaitu roh di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an min amrina, dari dengan perintah kami. Ya, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya engkau enggak tahu apa itu kitab, Al-Qur'an, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami jadikan Qur'an itu sebagai cahaya. Dengan itulah kami memberikan hidayah kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Taibar kalau fikum. Ya. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina, itu roh qalbu yang menghidupkan qalbu, yaitu dengan cahaya Quran. Ya, sebagaimana badan fisik jasad hidup dengan roh kehidupan hissiyah. Nah, itu maksudnya. Ya. Taib barakallahu fikum. Auhayna ilaika ruha, itu Quran dan Sunnah. Ya, dinamakan Quran, Sunnah ini sebagai roh karena dia yang menghidupkan kalbu. Kalbu hidup dengannya. Maka ini roh yang hakiki. Ya, roh yang hakiki. Taib barakallahu fikum. Ada yang mentafsirkan sebagian ulama roh di sini maksudnya dari Jibril. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruhan itu Jibril. Ya, sebagaimana Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin. Yang dimaksud siapa ruhul amin? Jibril. Ruh alladhi huwal wahyu al-munazzal ala rasul. Ya, itu dinamakan ruh. Ya, barakallahu fikum. Ya. Baik. Banyak tafsir mengenai hal ini. Fahada minal mu'minin alladhina ja'ahum. Ja'a fihim al-hadithu. Ya. Maka kata Ibn Taymiyah, orang-orang seperti golongan, orang seperti ini tergolong sebagai orang mukmin yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqu firasatal mukmin. Ya. Takutlah, waspadalah terhadap firasat seorang mukmin, fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ya. Jadi orang yang Allah karuniakan Al-Qur'an, Allah karuniakan dia hidayah, taufik untuk mengamalkan Qur'an, maka terdapat di kalbunya nurul ilmu dan nurul iman. Maka dia melihat dengan cahaya tersebut sehingga dia dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu maksud firasat seorang mukmin, ya. Karena dia melihatnya dengan nurillah, cahaya Allah. Ya, cahaya Allah. Nah, artinya dengan ilmu, dengan cahaya iman, dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang sesat, mana yang hidayah. Itu maksudnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, firasatnya demikian. Ya. Kemudian cukup dulu ya, biar kita lanjut. Cukup sedikit aja. Subhanallah, kalau dihentik. Sedulah ilah nanti.